Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kitab tauhid, masih pada bab syafa'ah, bab yang menjelaskan tentang syafaat, di mana beliau al-musannif rahimahullahu taala menyebutkan bab ini di dalam kitab tauhid karena di antara syubhat ya, atau kerancuan kaum musyrikin dan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada selainnya adalah mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala hanyalah untuk mendapatkan syafaat ya, mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tujuan mereka berdoa kepada nabi, berdoa kepada wali, berdoa kepada apa saja selain Allah Subhanahu wa taala agar nabi atau wali ini bisa memberikan mereka syafaat atau bisa menyampaikan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala atau bisa mendekatkan mereka kepada Allah ya, sebagaimana yang Allah firmankan, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna innallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan mudarat sedikit pun kepada mereka dan tidak pula bisa menimpakan, tidak pula bisa memberikan kemanfaatan. Dan mereka mengatakan sesungguhnya sesembahan-sesembahan itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya" ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong-penolong mereka, mereka mengucapkan kami tidak beribadah kepada sesembahan-sesembahan tersebut kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi ini tujuan orang-orang musyrikin ya, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hal tersebut telah dinafikan Allah Subhanahu wa taala di dalam sejumlah ayat ya. Makanya diistilahkan oleh para ulama itu namanya adalah asy-syafa'atul manfiyah ya, syafaat yang dinafikan, yakni syafaat yang di situ terdapat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memohon syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun syafaat al-musbatah, syafaat yang ditetapkan adalah yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dua syarat. Yang pertama, izin Allah kepada orang yang memberikan syafaat, dan kedua, ridho Allah kepada orang yang diberikan syafaat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridho kecuali bagi ahli tauhid ya, orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menyekutukannya dengan sedikit pun, itulah yang akan mendapatkan syafaat. Adapun orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala seperti berdoa kepada selain Allah, memohon syafaat kepada selain Allah, mereka tidak akan mendapatkan syafaat sedikit pun. Baik. Dalil yang berikutnya, berkata al-muallif rahimahullahu taala, wa qawluhu taala, qul ud'u alladziina za'amtum min duunillahi ma yamlikuuna la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Katakanlah, serulah sesembahan-sesembahan yang kalian sangka sebagai penolong kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan-sesembahan tersebut tidaklah memiliki sesuatu apapun juga, ya, meskipun hanya sebesar biji zarrah, baik di langit maupun di bumi ini. Wa ma lahum fihi ma min syirk, dan tidak pula mereka bersekutu bersama Allah dalam penguasaan atau pengaturan langit dan bumi. Wa ma lahum minhum min zahirin, tidak pula mereka membantu atau menolong Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah, dan tidaklah bermanfaat syafaat di sisi Allah sedikit pun kecuali bagi siapa yang Allah izinkan. Hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal 'aliyyul kabir. Sehingga apabila ketakutan itu telah dihilangkan dari hati mereka, yakni para malaikat, maka mereka pun mengatakan, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Qalul haqqa wa huwal aliyul kabir. Maka mereka pun menjawab, Allah Subhanahu wa taala mengucapkan yang benar dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar. Surat Saba ayat ke-22 dan 23. Baik. Ayat ini menjelaskan kepada kita akan batilnya sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah memutus, ya, sebab-sebab yang dengan itu seseorang bisa bergantung, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memutus sebab-sebab yang dengannya kaum musyrikin itu bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala itu karena ada satu kemanfaatan. Ya. Atau seorang yang menyembah satu zat itu karena ada satu kemanfaatan, ya. Kemanfaatan yang bisa diraih dari penyembahan tersebut atau bisa diraih dari sesembahan, ya, yang mereka sembah. Sedangkan kemanfaatan itu tidak akan mungkin diraih kecuali dari yang memiliki empat sifat. Ya. Yang pertama, apakah dia yang memiliki apa yang mereka inginkan? Iya. Sehingga apa yang mereka minta kepadanya bisa dia berikan karena dia pemiliknya. Yang kedua, ataukah dia memiliki saham, ya, di dalam apa yang mereka minta, ya, sehingga dia bisa memberikan sebagiannya karena dia memiliki saham, memiliki bagian dari kepemilikan. Ataukah yang ketiga, dia menolong Allah Subhanahu wa taala di dalam penguasaan dan kepemilikan sehingga dia bisa memberikan apa yang diminta oleh orang-orang yang menyembahnya. Kalau tidak juga, maka yang keempat, dia bisa menjadi pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka empat hal ini telah dibatilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dua ayat ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala menafikan bahwa sesembahan-sesembahan selain Allah memiliki sesuatu apapun, ya, meskipun hanya sebesar biji zarrah, tidak sama sekali. Mereka tidak punya kepemilikan sedikit pun baik di langit maupun di bumi ini. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak pula mereka turut andil atau memiliki saham di dalam kepemilikan dan penguasaan langit dan bumi. Yang ketiga, tidak pula mereka merupakan penolong-penolong Allah atau bersama Allah di dalam menguasai dan mengatur alam ini. Dan yang keempat, tidak pula bisa mereka memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini empat hal yang merupakan sebab yang dengannya seorang bisa bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan hajat-hajatnya. Iya, atau bisa memberikan kemanfaatan kepadanya. Iya, maka telah diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sehingga kata para ulama, barang siapa yang memahami ayat ini dengan benar, maka akan putuslah semua akar-akar kesyirikan di dalam hatinya. Ya. Karena dia mengimani tidak ada yang benar-benar menguasai alam ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang bersekutu bersama Allah, tidak ada yang menolong Allah, dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dalam ayat ini juga ada isbatus syafa'ah, ya, penetapan adanya syafa'at bagi orang yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan penjelasan bahwasannya bagi orang-orang musyrikin tidak sedikit pun syafaat bisa memberikan manfaat kepada mereka. Jadi ayat ini celaan kepada kaum musyrikin, kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kepada mereka yang memohon syafaat kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala membantah bahwasanya syafaat yang mereka minta dari selain Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak akan mereka dapatkan, sebab Allah hanya akan memberikan syafaat bagi siapa yang Allah izinkan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengizinkan kecuali bagi orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-muallif rahimahullahu taala mengutip penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala terhadap ayat ini. Qala Abu Abbas, ya, berkata Abu Abbas, ini adalah kunyah Syekhul Islam Tafiyuddin Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taymiyah, ya, rahimahullahu ta'ala, yang meninggal pada tahun 728 Hijriah. Ya. Beliau mengatakan, Nafallahu amma siwahu kullama yata'allaku bihil musyrikun. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menafikan dari selain Allah Subhanahu wa taala setiap apa yang bergantung kepadanya orang-orang musyrik. Yani dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menafikan semua sebab-sebab yang dengannya kaum musyrikin bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fanafa ayyakuna li ghairihi mulkun. Allah Subhanahu wa taala menafikan bagi selainnya ada kepemilikan atau penguasaan. Jadi ini merupakan keimanan seorang mukmin bahwa yang menguasai alam ini dengan penguasaan yang sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepemilikan atau penguasaan makhluk adalah penguasaan yang terbatas. Ya. Buktinya apa? Makhluk memiliki sesuatu atau menguasai sesuatu, tapi dia tidak bebas melakukan apapun sesuai keinginannya pada apa yang ada di bawah kepemilikannya. Ya, misalkan seorang memiliki mobil, dia menguasai mobil tersebut, tapi dia tidak bebas melakukan apa saja bagi mobilnya, walaupun itu miliknya sendiri. Sehingga dia tidak boleh misalkan membakar mobilnya sendiri, padahal itu mobilnya sendiri, tapi tidak boleh dia seenaknya untuk memperlakukan mobilnya sendiri, sebab syariat melarangnya menyanyiakan harta. Ya, syariat melarangnya menyanyiakan harta. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Allah berkehendak melakukan apa saja, ya, Allah boleh melakukan apa saja pada semua yang ada di bawah kepemilikan dan kekuasaannya sesuai dengan kehendaknya. Ya, jadi kepemilikan Allah adalah kepemilikan mutlak. Kekuasaan Allah adalah kekuasaan mutlak, sempurna. Adapun pada makhluk adalah penguasaan yang tidak sempurna. Baik. Au qistun minhu. Dan Allah juga menafikan dari selainnya bagian, ya, dari kekuasaan tersebut, ya. Tidak berkuasa dan tidak memiliki bagian sedikit pun dalam penguasaan itu. Iya. Jadi tidak memiliki saham, tidak memiliki andil sedikit pun di dalam penguasaan langit dan bumi. Au yakun aunan lillah. Dan tidak pula sebagai penolong bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Penolong di dalam menguasai dan mengatur langit dan bumi. Walam yabqa illa syafa'ah. Kalau begitu tidak tersisa kecuali syafa'at. Fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adzina lahu rabbu. Maka Allah menerangkan bahwasanya syafaat ini tidaklah akan bermanfaat kecuali bagi siapa yang Allah izinkan. Kama qala, sebagaimana firman Allah, wala yashfa'una illa liman irtada. Dalam surat Al-Anbiya, mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang Allah ridhoi. Fahadihi syafa'atul lati yadunnuha al-musyrikuna hiya manfiyatun yawmal qiyamah. Maka syafaat ini yang disangka oleh orang-orang musyrik adalah syafaat manfiyah, ya, yang dinafikan pada hari kiamat, tidak akan terwujud. Kama nafah al-Quran, sebagaimana telah dinafikan oleh Al-Quran. Wa akhbar an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fa yasjudu li rabbihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa beliau datang pada hari kiamat dan sujud kepada Rabb-nya. Wa yahmaduhu, dan memujinya. La yabda'u bisyafa'ati awalan, tidak serta-merta memulai dengan syafaat, ya. Jadi meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dijanjikan untuk diberikan syafaat, untuk memberikan hak, atau diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak serta-merta bisa memberikan syafaat. Ya. Beliau sujud dulu kepada Allah, kemudian memujinya. Ya. Lalu dikatakan kepada beliau, "Irfa' ra'sak wa qul yusma' was'al tu'ta washfa' tushaffa'." Ya. Angkatlah kepalamu, bicaralah engkau akan didengarkan. Mintalah engkau akan diberi, dan berilah syafaat engkau akan diberikan. Ini sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Iya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak serta-merta beliau bisa memberikan syafaat. Tapi beliau benar-benar tunduk kepada Allah, ya, sujud kepadanya dan memujinya, ya. Baru dikatakan isfa' tushaffa', ya. Berilah syafaat, engkau akan diberikan hak untuk memberikan syafaat tersebut. Wa qala Abu Hurairah, dan berkata Abu Hurairah, "Man as'alun nas bi syafa'atika?" Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu?" Maka sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, beliau mengatakan, "Laqad kuntu azunnu alla yas'alani ahadun ghairuka. Laqad kuntu azunnu alla yas'alani ahadun ghairuka anhu lima ara min hirsika 'ala al-'ilm." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sungguh aku telah menyangka bahwa tidak ada yang menanyakan kepadaku tentang ini selainmu, karena aku melihat semangatmu dalam menuntut ilmu." Maka di sini ada dalil bahwasanya di antara wasail atau sarana untuk menuntut ilmu atau meraih ilmu adalah dengan bertanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara ikhlas dari dalam hatinya. Ini menunjukkan bahwasannya syafaat itu hanya diberikan kepada orang yang ikhlas, kepada orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syarat. Maka orang yang menyekutukan Allah tidak akan bermanfaat sedikitpun syafaat yang diberikan kepadanya. Dan tidak akan Allah izinkan siapapun untuk bisa memberikan syafaat, meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Iya. Beliau tidak bisa memberikan syafaat kepada orang-orang kafir, meskipun banyak di antara paman-paman beliau atau keluarga beliau yang mati di atas kesyirikan dan kekafiran. Kecuali Abu Thalib, itu pun ya tidak sampai bisa mengeluarkan dia dari neraka. Hanya sekedar meringankan azabnya, dan dia rasakan seakan-akan itu adalah azab yang paling berat. Iya. Ini khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu malaikat, para nabi yang lain maupun orang-orang saleh tidak bisa sedikit pun memberikan syafaat kepada kaum musyrikin, ya. Sebab syarat untuk mendapatkan syafaat adalah dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Lalu kata beliau, yani Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, fatilka syafa'atu li ahli al-ikhlas bi'iznillah. Maka inilah syafa'at yang Allah berikan kepada ahli al-ikhlas, orang-orang yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah, diberikan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takunu liman asyraka billah. Dan syafaat ini tidak akan mungkin terjadi bagi orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haqiqatuhu, sebab hakikat syafaat, anna Allah subhanahu huwalladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan keutamaan kepada ahli al-ikhlas, orang-orang yang benar-benar mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Fayaghfiru lahum biwasitati du'ai, biwasitati du'ain man adzina lahu an yashfa. Maka ahlul ikhlas ini mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dengan doanya orang yang diberikan izin untuk memberikan syafaat. Liyukrimahu, untuk memuliakan orang yang memberikan syafaat ini. Wa yanala al-maqama al-mahmuda, dan dia meraih kedudukan yang terpuji, kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fasyafa'atu allati nafaha al-Qur'an ma kana fiha syirkun. Oleh karena itu, syafaat yang dinafikan Al-Qur'an adalah syafaat yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Yakni orang yang meminta syafaat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lihadha athbat asy-syafa'ata bi'iznihi fi mawadi'. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan adanya syafaat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala pada sejumlah ayat dalam Al-Quran. Wa qad bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas. Intaha kalamuhu rahimahullah. Dan Nabi sallallahu alaihi wa sallam telah menegaskan bahwasannya syafaat itu tidak akan mungkin diraih kecuali bagi orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai perkataan Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Yeah. Dari penjelasan ini telah jelas bagi kita bahwasannya tidak boleh sedikit pun seorang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala atau berdoa kepada selainnya meskipun dengan dalih memohon syafaat. Sebab syafaat itu hanya milik Allah. Barang siapa yang memohon dari selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengizinkan kepada siapapun untuk memberikan syafaat kecuali bagi orang-orang yang benar-benar diridhoinya, Sedangkan Allah tidak akan meridhoi kecuali bagi orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala perbuatan kesyirikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita jelaskan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian apa yang dijelaskan oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh beliau memberikan manfaat dan tambahan ilmu dan amal bagi kita semua. Dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk dan lumayan banyak, jadi mohon maaf jika pertanyaannya tidak terjawab semuanya karena banyaknya pertanyaan yang masuk. Jadi diharapkan bersabar. Tapi tetap bagi para pendengar radio dakwah Salafiyah yang ingin bertanya, silakan kirimkan saja pertanyaannya sebagaimana biasa ke nomor 0813-949-72127. Baik, mungkin langsung saja kepada Ustaz untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Wabarakatuh. Bagaimana kalau turun hujan tapi tidak deras? Bolehkah untuk sholat di rumah? Kalau tidak ada masyakkah, tidak ada satu hal yang menyulitkan untuk pergi ke masjid bagi laki-laki, maka tidak boleh dia sholat di rumah. Apakah sama doa kunut nafilah dengan doa kunut sholat witir? Dan apakah boleh dibaca terus-menerus kunut di setiap sholat witir? Ya. Pertama berbeda. Doa kunut nazilah dan doa kunut sholat witir itu berbeda. Ya. Adapun doa kunut sholat witir seperti dalam hadis Ibn Khuzaimah dan juga Ibn Abi Syaibah, Nabi SAW mengajarkan kepada Al-Hasan, cucu beliau, bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma, yakni yang sering kita dengarkan, Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wala ya'izzu man 'adait. Ini doa kunut salat witir. Ya. Adapun kunut nazilah atau kunut pada salat lima waktu itu sesuai dengan keadaan, sesuai dengan nazilah, ya. Sebagaimana dalam riwayat Ahmad dan Al-Bukhari juga Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma anjil Walid bin Al-Walid wa Salamah bin Hisham wa Iyash bin Abi Rabi'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah selamatkan Al-Walid bin Walid, juga Salamah bin Hisham wa Iyash bin Abi Rabi'ah. Allahumma shudud wat'ataka 'ala al-mudhar waj'alha sinin kasini Yusuf. Ya Allah, adablah, ya, atau hukumlah kepada mudhar, ini kaum kafir yang telah membunuh atau menyakiti para sahabat-sahabat yang disebutkan tadi, dan jadikan tahun-tahun mereka seperti tahun-tahunnya kaumnya Nabi Yusuf alaihissalam, yakni mengalami kemarau, ya, mengalami paceklik. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kunut. Jadi pada kunut nazilah. Jadi sesuai dengan keadaan. Adapun kunut witir seperti yang disebutkan tadi, jadi berbeda. Maka termasuk kesalahan kalau membaca doa kunut witir pada sholat lima waktu. Iya. Kemudian apakah boleh dilakukan terus menerus? Boleh saja dilakukan sepanjang tahun, yakni kunut sholat witir ini boleh saja dilakukan sepanjang tahun. Hanya saja yang disunahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang beliau melaksanakannya, kadang-kadang meninggalkannya. Ya. Demikian yang dijelaskan para ulama kita, demikian wallahu alam. Perayaan 14 Februari hari Valentine, hari kasih sayang, merasuki kaum muda muslim. Bagaimana hakikat perayaan-perayaan kristenisasi itu terkhusus 14 Februari? apa yang selalu dilakukan orang yang kembali kepada Allah. Baik. Perayaan-perayaan ini adalah bentuk tasyabbuh, ya. Perayaan Hari Kasih Sayang atau Valentine Days adalah bentuk tasyabbuh kepada orang-orang kafir, ya, menyerupai orang-orang kafir. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Ya. Ini termasuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga termasuk kebid'ahan. Ya, karena dia termasuk hari Id yang selalu diperingati berulang-ulang. Ya, sedangkan Id di dalam Islam dibatasi dengan dalil, yakni Idul Fitri, Idul Adha, dan Idul Usbu, yakni hari Jumat. Tidak boleh kita menambah-nambahi. Ya. Kemudian telah dimaklumi bersama bahwa dalam perayaan tersebut terdapat banyak sekali kemaksiatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mulai dari campur baur antara laki-laki dan wanita, ya, musik, kemudian sampai pada perzinaan, naudzubillah min dzalik. Iya. Maka hal ini tidak pantas, ya, dilakukan oleh pemuda dan pemudi Islam. Baik. Apa yang selalu dilakukan orang yang kembali kepada Allah, ya? Kembali kepada Allah atau bertobat kepadanya dengan memenuhi syarat-syarat tobat, ya, dengan memenuhi syarat-syarat tobat, di antaranya menyesali dosa-dosanya, bertekad tidak akan mengulangi dosa tersebut dan segera meninggalkan dosa tersebut. Kemudian dia memperbanyak amal soleh. Ya, setelah itu dia memperbanyak amal soleh dan sangat penting baginya untuk selalu menuntut ilmu. Ya, sebab amal soleh itu tidak akan mungkin terlaksana kecuali dengan menuntut ilmu. Iya. Dan juga sangat penting bagi orang yang bertobat untuk bergaul dengan orang-orang saleh. Ya. Dan tidak bergaul dengan orang-orang yang bisa mengajaknya kepada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengenali tipu daya syaitan atau musuh dan bagaimana agar kita selalu mawas diri? Mengenali tipu daya syaitan adalah dengan menuntut ilmu. Ya. Karena dengan menuntut ilmu, ilmu agama, kita bisa membedakan antara hak, ya, dan batil, ya, sehingga mudah bagi kita insyaallah mengetahui ini adalah tipu daya syaitan, karena kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, ya. Inilah diantara rahasia atau hikmah dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Apabila Allah menginginkan kebaikan dalam diri seseorang, maka Allah akan pahamkan dia dengan agamanya. Semakin seorang memahami agama, semakin baik dia keadaan dirinya, ya, dan semakin jauh dari tipuan-tipuan syaitan. Baik. Kemudian tentunya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemampuan mengamalkan apa yang sudah diilmui. Baik. Apa hukum mengusap wajah ketika selesai berdoa? Dengan mengangkat tangan, dan katanya ada hadisnya. Apakah hadisnya sahih? Seluruh hadis-hadis tentang mengusap wajah, ya, sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam rahimahullahu taala, adalah dhaif. Ya, seluruh hadis-hadis yang menjelaskan tentang mengusap wajah ketika berdoa itu hadis-hadis yang dhaif, yang tidak ada yang sahih. Iya. Jadi tidak perlu mengusap wajah ketika selesai berdoa. Adapun mengangkat tangan ketika berdoa itu termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetapi dia tidak berlaku pada setiap keadaan. Sebab keadaan-keadaan khusus juga membutuhkan dalil-dalil khusus. Ya. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam dalil yang umum, ya, sebagaimana dalam hadis Salman radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan yang lainnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hayyun karimun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pemalu dan Maha dermawan. "Yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi ay yaruddahuma sifra." ayyaruddahuma sifra khaliyatain. Ya. Allah Subhanahu wa taala malu dari seseorang yang mengangkat tangannya ke langit atau mengangkat tangannya kepada Allah lalu kemudian dia mengembalikan tangannya dalam keadaan kosong. Ya, tidak dikabulkan doanya. Maka hadis ini menunjukkan bahwasannya termasuk sunnah, bahkan termasuk sebab dikabulkannya doa adalah dengan mengangkat tangan. Namun hadis ini umum. Iya. Sebab dalam kondisi-kondisi khusus, ya, terkadang tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan di situ. Ya. Seperti ketika sehabis sholat. Ya, sehabis sholat ada doa khusus, ada zikir khusus. Tapi tidak ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan pada doa setelah sholat. Ya. Dan telah diketahui bahwa kejadian ini berulang-ulang. Andaikan ada satu kejadian bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya, tentulah akan dinukil dari para sahabat ya, tentang hal tersebut. Ya, namun tidak ada. Oleh karena itu ulama kita menjelaskan, kalau seorang mengangkat tangan setelah habis sholat, dia berdoa setelah habis sholat, maka kalau dilakukan kadang-kadang tidak mengapa. Tapi kalau dilakukan terus-menerus, maka itu tidak disunnahkan, sebab tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Baik. Demikian, wallahu a'lam. Saya seorang muta'allim. Mau bertanya, pertama, gimana caranya supaya lebih giat dalam menghafal ataupun mutala'ah? Kedua, bagaimana caranya supaya pikiran tidak beku? Mohon pencerahannya dari Kang Ustaz. Pertama, agar bisa lebih giat dalam menghafal maupun mutala'ah, hendaklah kita senantiasa memahami keutamaan ilmu dan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan memahami ini dengan baik, insyaallah taala akan menjadi pendorong kita untuk lebih giat di dalam menghafal maupun mutalaah. Ya. Kita pahami bahwa ilmu itu untuk mengangkat kebodohan dari diri kita dan dari orang lain. Ya. Jadi tidak sekedar mengangkat kebodohan dari diri kita, tetapi juga dari orang lain. Ya. Sehingga ilmu itu tidak cukup kalau sekedar menjadi konsumsi pribadi kita. Ya. Karena harus kita sampaikan kepada orang lain. Sehingga harus kita hafal ilmu itu. Ya. Bagaimana bisa kita menyampaikan kepada orang lain kalau kita tidak menghafalnya. Ya. Demikian pula kita melihat para sirah, para ulama. Bagaimana semangat mereka di dalam menuntut ilmu. Di dalam menghafal dan di dalam mutala'ah. Maka ini insyaAllah ta'ala dengan keikhlasan, kesabaran dan doa akan bisa menjadikan kita lebih semangat di dalam menghafal maupun mutala'ah. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya pikiran tidak beku? Maka dengan mendalami ilmu agama berdasarkan dalil-dalil, ya, dan memahami bagaimana kaifiyatul istidlal yang benar, tidak sekedar taklid, tidak sekedar ikut-ikutan di dalam beragama. Ini membuat pikiran kita beku. Ya. Karena beragama hanya sekedar ikut-ikutan. Apa yang dikatakan si fulan, kita ikuti. Ya. Tidak tahu apa dasarnya. Apa dalilnya. Ya. Baik-baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana sisi pendalilannya? Ya. Apakah sudah benar cara dia berdalil? Ya. Ataukah dia juga hanya sekedar ikut-ikutan ya, kepada yang lainnya. Oleh karenanya, para imam yang empat ya, sudah terkenal bagaimana pesan mereka. Imam Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad rahimahumullah ta'ala, mereka semuanya berpesan. Jangan ambil perkataan kami, tapi ambil dari mana kami mengambilnya. Artinya seorang, di dalam mengambil perkataan a'immah, itu harus benar-benar berdasarkan dalil. Sehingga dia tidak dikatakan sebagai orang yang taklid. Ya, tetapi mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Mau bertanya, bagaimana ya kalau saya nanam saham, caranya seuntung serugi? Ya. Kalau yang dimaksudkan dengan kerjasama bagi hasil, kemudian untung dan rugi juga dibagi bersama. Kalau untung, hasilnya dibagi bersama. rugi juga dibagi bersama. Ya. Artinya tidak ada pihak yang dipaksa untuk mengganti kerugian apabila memang kerugian tersebut tidak ada unsur kesengajaan di situ. Maka yang seperti ini inilah yang disyariatkan. Ya, inilah yang disyariatkan mudharabah, ya, bagi hasil yang syar'i, keuntungan dan kerugian dibagi bersama. Ya. Bagaimana sunnahnya apabila kita sudah selesai melakukan zikir setelah sholat wajib berjamaah, akan tetapi imamnya belum selesai zikirnya? Apakah kita pergi dari tempat duduk atau menunggu dulu imamnya pergi dari tempat duduknya? Boleh kita pergi duluan jika zikir kita telah selesai. Ya, tidak ada kewajiban menunggu imam selesai zikirnya. Ya, kalau imam zikirnya lama, tentunya akan memberatkan. Ya, tentunya akan memberatkan makmumnya. Ya, tidak ada kewajiban, tidak ada dalil yang mengharuskan zikir itu harus bersama imam. Ya, bahkan kalau zikir bersama itu termasuk bentuk kebid'ahan, ya, karena tidak ada dalil di situ. Tidak pula harus menunggu imam selesai. Ya. Kalau seorang memiliki hajat, memiliki kebutuhan, dan zikirnya telah selesai, tidak ada larangan dia meninggalkan imam. Yang ada larangan ketika sedang sholat, lalu dia meninggalkan imamnya. Demikian, wallahu a'lam. Di hari Jumat, setelah sholat sunnah sambil menunggu khutbah, apa yang harus dilakukan? Bolehkah membaca salawat Nabi? Dan apa yang harus dibaca? Mohon penjelasannya. Di antara sunnah yang dikerjakan ketika menunggu imam adalah dengan memperbanyak sholat sunnah. Ya, memperbanyak sholat sunnah disebut dengan sholat sunnah mutlak. Ya, artinya sholat sunnah yang tidak memiliki sebab. Ya, perbanyak saya sholat sunnah semampunya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtasala summa atal jum'ata fa shalla ma quddira lahu summa ansata hatta yafruga min khutbatihi summa yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa bainal jum'atil ukhra wa fadli thalathata ayyamin." Iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mandi kemudian mendatangi sholat Jumat, lalu dia sholat semampunya. Ini dalilnya, ini syahidnya. Dia sholat semampunya. Kemudian apabila khatib telah datang, dia kemudian diam, ya, mendengarkan khutbah sampai khatib setelah selesai berkhutbah, kemudian dia sholat bersama khatib atau bersama imamnya, maka dia akan diampuni dosa-dosanya antara dua Jumat, ya, dan ditambah lagi dengan 3 hari. Ya. Ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang mau memperbanyak zikir dan salawat, ya, dengan lafaz-lafaz zikir dan salawat yang dicontohkan, maka tidak mengapa insyaallah taala. Membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Ini tidak mengapa insyaallah taala. Dan tidak ada lafaz khusus, ya, tidak ada lafaz khusus atau zikir khusus yang dibaca pada waktu tersebut, wallahu taala alam. Bagaimana anak pipis di suatu tempat kemudian dilap tidak disiram air. Ya, setelah beberapa lama tempat itu diinjak, ya, setelah berwudu dan dipakai tempat sholat. Bagaimana sifat tempat yang tadinya terkena najis itu, padahal sudah kering, cuma tidak disiram air? Tidak mengapa insyaallah ta'ala, ya, sepanjang telah hilang darinya sifat-sifat najis, ya, yakni warnanya, rasanya, dan baunya. Ya, tidak ada lagi warna air kencing di situ. Ya, tidak ada rasanya dan tidak ada lagi baunya. Ya, ini tidak mengapa insyaallah ta'ala. Meskipun yang paling afdal itu disiram dengan air, segera dihilangkan, ya, sampai bersih tuntas. Ya, sebagaimana yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika seorang Arab Badui kencing di masjid, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta seember air dan menyiramkan ke tempat kencingnya tersebut. Baik, wallahu alam. apakah membaca ayat-ayat tertentu dengan jumlah tertentu di malam tertentu, adakah hadis yang menunjukkan hal itu? Seperti baca Yasin atau ayat kursi pada malam Jumat. Tidak ada dalil yang sahih. Ya. Tidak ada dalil yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan bacaan tertentu pada malam Jumat. Iya. Tetapi semua ayat Al-Qur'an Al-Karim boleh kita baca dan tidak boleh mengkhususkan apa yang tidak dikhususkan di dalam syariat. Iya. Saya mau tanya, apa makna atau kesimpulan dari wirid di bawah ini? Surat Al-Ikhlas dan fa ya rabbi bil bana misyirka wal nisyan haqqan tallasat. Dan dibarengi puasa mutih 3 hari tambah pati geni. Ya. Kalau semua ini dijalankan, apakah termasuk syirik? Iya. Pertama, ini termasuk kebid'ahan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Iya. Dan lafaz yang disebutkan di atas adalah bentuk tawassul, ya, yang bid'ah, tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Demikian pula puasa muti 3 hari tambah pati geni, ya. Saya tidak paham apa ini pati geni. Tetapi puasa muti 3 hari itu termasuk kebid'ahan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adapun jika hal itu dimaksudkan untuk bertaqarrub kepada wali fulan atau kepada jin atau kepada penguasa tempat tertentu, ya, yang diyakini oleh seseorang, padahal yang menguasai adalah Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ucapan yang tadi itu kalau di dalamnya mengandung permohonan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Jelas sekali, itu adalah kesyirikan. Iya. Atau dia berpuasa pati geni dan semacamnya yang dengannya dia niatkan untuk bertaqarrub, ya, mendekatkan diri atau memohon pertolongan pada jin tertentu yang kelak akan menjadi khadamnya atau wali fulan, maka ini termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, ya. Intinya hal tersebut minimal dia bisa mengantarkan kepada kesyirikan, minimal dia syirik kecil, ya. Jadi kalau ditanyakan apa itu termasuk syirik, iya termasuk kesyirikan, ya. Bisa jadi syirik kecil dan bisa jadi syirkul akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Baik. Apakah diperbolehkan bagi pakaian luar wanita seperti abaya ataupun kerudung besar dan jubah diberi hiasan, ya, seperti bordir atau manik-manik yang indah, sehingga pakaian luar itu tampak indah dan memang terlihat oleh orang lain adanya hiasan tersebut? Bagaimana hukumnya? Hukumnya tidak boleh, karena Allah Subhanahu wa taala telah melarang hal tersebut sebagaimana dalam surat An-Nur, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, ya. Dan janganlah para wanita-wanita beriman itu menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Yang biasa nampak di sini dijelaskan oleh para ulama adalah pakaian luar yang tidak mungkin ditutupi. Iya. Artinya tidak boleh dia menampakkan sedikit pun perhiasannya kecuali yang memang tidak, yang biasa nampak daripadanya. Iya. Jadi hal tersebut dilarang. Dan tujuan jilbab itu sudah dimaklumi. Tujuan menggunakan jilbab sudah dimaklumi adalah untuk meminimalisir atau menghilangkan sama sekali menariknya wanita itu dari pandangan laki-laki. Kalau dia memperindah jilbabnya, itu sama saja dia menarik pandangan laki-laki kepadanya, sehingga tujuan mengenakan jilbab itu tidak tercapai. Ya. Demikian, wallahu a'lam. Aku mau tanya, aku kan nikah sama orang non-muslim. Tapi pernikahan kami wali dari perempuannya karena dia juga non muslim. Iya. Jadi diwaliin sama orang lain. Syah enggak pernikahan kami? Pertanyaan ini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalau yang bertanya laki-laki dan dia menikahi Yahudi atau Nasrani, maka sah. Adapun selain Yahudi dan Nasrani, maka tidak sah. Ya. Sebab mereka termasuk kaum musyrikin. Adapun ahlul kitab, sepanjang mereka bukan berzina, maka sah. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, apabila yang bertanya ini adalah seorang wanita muslimah dan menikahi pria kafir dan belum masuk Islam, maka tidak sah pernikahannya. Ya. Pernikahannya tidak sah apabila wanita muslimah dan prianya kafir, baik Yahudi dan Nasrani maupun yang lainnya. Kemungkinan yang ketiga, jika maksud pertanyaan ini bahwa pasangannya ini telah masuk Islam, lalu tidak ada walinya dari kalangan kaum muslimin, ya, yakni tidak ada walinya yang telah masuk Islam, maka tidak apa-apa dengan menggunakan wali hakim. Ya. Dalam hal ini, pemerintah yang berkuasa atau yang mereka wakilkan, ya, seperti KUA, penghulu, dan sebagainya yang sah, ya, yang secara resmi menjadi wakil dari pemerintah untuk menikahkan. Demikian, wallahu a'lam. Bagaimana kalau ada ustaz yang suka memberi wirid-wirid khusus untuk perlaris dagangan dan yang lainnya? Apakah ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada contoh sama sekali, ya. Tidak ada contoh sama sekali wirid-wirid khusus untuk melariskan barang dagangan. Ya, cukup seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar barangnya laris, itu cukup. Tidak ada wirid-wirid khusus, ya. Demikian, wallahu a'lam. Afwan Ustaz, apakah dibolehkan SMS-an dengan lawan jenis hanya sekedar kirim-kirim hadis atau nasihat dalam keadaan dia tidak mengenali si pengirim? Apakah berdosa bagi si pengirim? Hendaklah hal seperti ini dijauhi karena bisa membuka pintu-pintu fitnah. Dan ini termasuk jalan-jalan syaitan untuk menipu, ya, antara lawan jenis, ya, sehingga mereka menyangka melakukan kebaikan padahal telah ada perangkap syaitan, ya, membawa mereka kepada fitnah dan kepada apa yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Dan kepada para pendengar Radio Dakwah Salafiyah, kami sekali lagi mohon maaf apabila pertanyaan yang dikirimkan tidak bisa dijawab hari ini. Insyaallah, mudah-mudahan Allah beri kesempatan kita dan kemampuan untuk bisa menjelaskan keesok hari. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan insyaallah, kepada para pendengar Radio Dakwah Salafiyah yang ingin merequest, insyaallah sebentar lagi kita akan memutar requestnya, request mulatal yang telah dikirimkan permintaannya melalui SMS. Demikian yang ingin disampaikan. Mohon maaf kurangnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.